Ayo, kita bawa ke pinggir jalan biar aman. Ayo, ayo. Tolong panggilkan ambulan. Halo anak Indonesia yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Kecelakaan. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama. Anak-anakku, pada suatu sore yang cerah, ayah dan ibu Anton sedang duduk menikmati teh dan kue buatan ibu. Saat itu, Anton keluar rumah menuntun sepedanya. Anton, mau kemana kamu? Anton mau bermain sepeda dulu ya. Ya, tapi hati-hati ya nak. Naik sepedanya di sebelah kiri. Dan jangan kencang-kencang. Iya ya. Anton mengayuh sepedanya di jalan raya. Jalan raya sangat ramai kendaraan. Ada andong, truk, bis, sepeda motor, dan lain-lain. Anton mengayuh sepedanya dengan santai. Dia menikmati pemandangan kanan-kirinya. Anak-anakku, Anton mengayuh sepeda dengan pelan, tapi kemudian makin cepat dan semakin cepat. Anton tidak ingat nasihat ibu dan ayahnya. Dia mengayuh sepeda di tengah jalan. Anak-anak, pada saat sampai di suatu tikungan jalan, ada sepeda motor melaju dari arah yang berlawanan. Karena Anton naik sepeda di tengah jalan, maka terjadilah kecelakaan. Aduh, tolong, kakiku sakit. Tolong. Ayo, kita bawa ke pinggir jalan biar aman. Ayo, ayo, tolong panggilkan ambulan. Anton dan pengendara motor itu dibawa ke pinggir jalan. Polisi segera datang. Sepeda dan motor juga diamankan di pinggir jalan. Anton hanya luka lecet di lutut. Tapi kakinya sakit, tidak bisa digerakkan. Pengendara motor juga hanya lecet di tangan dan di kaki. Orang-orang mengobati luka Anton dan pengendara motor. Aduh. Tenang, tenang nak. Tahan dulu ya. Ambulan akan segera datang. Siapa namamu nak? Anton pak. Aduh, kakiku sakit nih. Iya, kalian akan kami bawa ke rumah sakit. Sabar ya. Saya tidak apa-apa pak. Saya cuma lecet-lecet sedikit. Sudah diobati tadi. Maaf pak, walau terasa tidak apa-apa, tapi harus diperiksa dulu ke dokter. Baiklah pak, terima kasih ya pak. Anak-anak, tak berapa lama kemudian ambulans datang. Anton dan pengendara motor dibawa perawat ke rumah sakit. Anton masih terus menangis karena kakinya sakit. Ibu, ya sakit. Kaki Anton sakit sekali. Cucu, tenang ya dik ya. Dokter akan memeriksa kaki adik. Sabar ya, tahan dulu sakitnya ya. Anak-anak, sampailah ambulans itu di rumah sakit. Anton dan pengendara motor itu dibawa ke ruang IGD. Dokter memeriksa mereka. Sementara itu, Anton terus memanggil-manggil ibu dan ayahnya. Aduh, sakit. Sudah, tenang. Ibu, tenang. Ayah, sakit. Tenang ya, tenang. Pak dokter periksa dulu. Tidak apa-apa kok. Mana yang sakit, nak? Ini, kakiku sakit, dokter. Ya. Coba gerakkan kakinya. Ya, ya. Nah, bagus. Nah, sekarang coba angkat pelan-pelan. Iya, terus, terus. Oh, tidak bisa diangkat. Ya. Kakiku, aduh, aku tidak bisa jalan lagi. Tenang, tenang, nak. Setelah diobati, akan segera sembuh dan bisa jalan lagi. Setelah diperiksa, ternyata kaki Anton patah. Kakinya harus dioperasi dan diperban. Anton masih terus menangis dan merintih kesakitan. Suster berusaha menenangkan Anton. Suster juga menanyakan nama, alamat rumah, dan nomor telepon ibu dan ayah Anton. Anton menjawab pertanyaan suster dengan jelas, walaupun sambil menangis. Suster, ya? Tolong panggilkan ibu saya, suster. Cepat, suster. Oh, ya, tenang dulu ya. Ayo, jagoan tidak boleh nangis. Suster, telpon ayah dan ibumu dulu ya. Cepat, suster. Aku mau ketemu ibu. Anak-anakku, tak berapa lama kemudian, ibu dan ayah Anton sampai di ruang IGD rumah sakit. Ibu dan ayah memeluk Anton dengan erat. Ibu sangat khawatir melihat keadaan Anton. Ibu, kakiku sakit sekali nih. Iya, tenanglah nak. Setelah diobati, kaki Anton akan segera sembuh. Anton mau bisa berjalan lagi. Anton tidak mau lumpuh. Anton tidak mau pakai kursi roda, Bu. Sakit. Shh. Kaki Anton akan sembuh. Anton akan bisa jalan. Bisa naik sepeda lagi. Ayo, anak jagoan ibu harus kuat. Tidak boleh cengeng dan mengeluh terus ya. Anak-anak, sementara ibu menenangkan Anton, ayah mengurus administrasi rumah sakit itu. Siang itu juga, Anton masuk ruang operasi. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Anton boleh pulang. Namun pesan dokter, tidak boleh untuk naik sepeda dulu. Anton sedih, dan mulai saat itu, Anton berjanji akan berhati-hati di jalan raya. Anak-anakku yang pintar, demikianlah cerita tentang kecelakaan. Senang bukan mendengarkan ceritanya? Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Iya, betul. Anak-anak harus berhati-hati kalau bersepeda di jalan. Berjalan di sebelah kiri dan tidak boleh mengayuh sepeda dengan kencang. Nah, anak-anakku yang pintar dan hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam cerita yang lain. Dadah!